الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد Halaman 29 ya. Bismillah. Kurang keras. Qala ta'ala wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi dhalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Wa anna hadha sirati, dan bahasanya inilah jalanku, mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uhu, maka ikutilah jalan itu. Wala tattabi'u subula, dan jangan ikuti jalan-jalan yang lain yang jumlahnya lebih banyak. Fatafarraqa bikum an sabilih, sehingga kalian akan terpisah dari jalan Allah Subhanahu wa taala atau dari jalanku. Dzalikum, demikian itu, wasaqum bih, dia mewasiatkan kepada kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Seperti disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membuat satu garis lurus, garis yang sangat lurus, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat banyak garis cabang yang ada di sebelah kanan dan kirinya. Satu garis lurus, kemudian garis cabang-cabang di sebelah kanan dan kiri beliau. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hadhihi sabilullah." Inilah jalan Allah. Wa haula'is subul, sementara ini ada banyak jalan. Di masing-masing jalan ada setan yang yad'u ilaih, yang mengajak manusia untuk mengikutinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini. Wa anna hadza sirati mustaqima. Inilah jalanku yang lurus. Ya. Qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidina al-mahdiyyin. Wajib bagi kalian untuk berpegang terhadap sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ini sebagai solusi karena adanya banyak perselisihan yang terjadi setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam wafat. Dan itu bagian dari sunnatullah pada umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya kalau orang berangan-angan kaum muslimin semuanya satu kesatuan pendapat, ini mustahil. Karena bagian dari sunnatullah, mereka pasti berbeda pendapat. Di sini ada huruf fa, berarti dia jawab dari syarat. Syaratnya adalah di kalimat sebelumnya yang disebutkan oleh penulis, Nabi SAW mengatakan, فَمَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَ فِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا. Siapapun yang hidup setelah aku, dia akan menyaksikan banyak perselisihan. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي. Oleh karena itu, fa di sini kalau kita terjemahkan, oleh karena itu wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Berarti solusi bisa selamat dari perselisihan adalah mempelajari sunnah Nabi SAW dan sunnah khulafa'ur rasyidin. Mengapa di sini beliau menyebutkan sunnah khulafa'ur rasyidin? Padahal khulafa'ur rasyidin kan bukan orang yang maksum. Beliau atau mereka manusia selain Nabi. Jawabannya adalah karena sunnah khulafa'ur rasyidin merupakan penjelas bagi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itulah di lanjutan hadis beliau mengatakan, addu 'alaiha. Gigit sunnah itu. Beliau tidak mengatakan addu 'alaihima. Gigit kedua sunnah itu. Padahal di depan beliau menyebutkan dua sunnah, sunnah beliau dan sunnah khulafaur rasyidin. Di belakang beliau mengatakan addu 'alaiha, gigit sunnah itu. yang menunjukkan bahasanya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan sunnah Khulafaur Rasyidin satu kesatuan. Namun posisi sunnah Khulafaur Rasyidin adalah penjelas bagi sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, semua orang punya pemahaman yang namanya teks itu punya banyak interpretasi, seperti gayanya Nusron ya. Tapi tidak semuanya bebas untuk menafsirkan. Karena itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ngasih batasan. Kita menerima Anda mengatakan bahasanya teks itu punya banyak tafsir, bisa kasih interpretasi A, B, C dan seterusnya. Ya, sampai pun orang kafir juga bisa ngasih tafsir. Tapi tentu saja tafsir itu bertingkat. Ya. Ada tafsir yang dia dibenarkan dan sebaliknya ada tafsir yang tidak dibenarkan. Karena itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis ini beliau menyebutkan tentang sunnah Khulafaur Rasyidin sebagai pembatas dari tafsiran sunnah beliau. Berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang merupakan penjelas bagi sunnahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit kuat-kuat dengan gigi geram kalian. Wa iyyakum wa muhtasatil umur, dan waspada. Ya, waspada dengan muhtasatil umur. Perkara-perkara yang baru dalam masalah agama. Al-umur, alif lam di sini adalah alif lam li'ahdidzihni. Alif lam ahdiyah. Hati-hati kalian, waspada kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Kalau terjemahan secara tekstual. Tapi kita bisa mengetahui yang baru di sini maksudnya adalah yang baru dalam masalah agama, bukan yang baru dalam masalah dunia. Karena di sini al-umur maknanya adalah muhtasati fil umuriddin. Sesuatu yang baru dalam perkara agama. Fa inna kulla bid'atin dolalah. Karena semua bid'ah itu sesat. Yaitu bid'ah dalam masalah agama. Sementara bid'ah dalam masalah dunia bukan termasuk perkara yang sesat. Bahkan ada banyak perkara dunia yang tidak diketahui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kalau dalam masalah dunia kita tidak boleh mengatakan Allahu wa Rasuluhu a'lam. Anda keliru. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu semacam ini. Ini kok ada virusnya, komputernya, gimana cara memperbaikinya? Allahu wa Rasuluhu a'lam. Kalimat ini salah ya. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak tahu bagaimana cara membersihkan virus. Beliau tidak tahu perkara dunia yang baru yang tidak ada di zaman beliau. Makanya kalau kemudian kata bid'ah ini dimaknai dalam makna bahasa, ya ini terlalu nekat dalam memaknai. Sehingga kita kembalikan kepada konteks, yaitu kembali kepada muhtasatil umur. Makanya tidak ilmiah kalau sampai ada orang yang ketika disampaikan perkara semacam ini, masalah bid'ah, kemudian dia jawabannya itu ada mikrofon, ada lampu dan seterusnya, itu semuanya bid'ah. Berarti dia enggak nyambung. Kemudian qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, innallaha yarda lakum salasan wa yakrahu lakum salasan. Allah mencintai tiga hal untuk kalian dan Allah juga membenci tiga hal untuk kalian. Wa dzakara minha, dan di situ di antara yang disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah yang Allah cintai, wa anta tasimu bihablillah jami'a. Dan Allah mencintai ketika kalian berpegang teguh dengan tali Allah Subhanahu wa taala semuanya. Apa makna tali Allah? Tali Allah di situ adalah Al-Qur'an dan Sunnah. Wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang kemarin sudah kita bahas ya tentang makna hamdulillah. Maknanya adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, mencakup Al-Qur'an dan Sunnah. Qala Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma, kata Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, alaikum bil istiqamah wal athar. Ya, wajib bagi kalian untuk istiqamah dan berpegang teguh dengan al-athar. Alaikum bi, ya, kalau kita mau nyuruh kepada orang lain, ya, Kalian harus konsisten, komitmen dengan sesuatu. Alaikum bihadha. Wajib bagi kalian untuk konsisten dengan istiqamah. Wal asar, dan mengikuti asar, mengikuti peninggalan. Asar itu artinya jejak. Dan kita bisa memahami jejak di sini maksudnya adalah jejaknya Rasulullah SAW dan para sahabat. Alif lam di sini alif lam apa? Lil ahdi ad-dihni, alif lam ahdiyah. Karena jejak bisa jejaknya Abu Jahal, ya. Bisa jejaknya Abu Lahab, tapi tidak mungkin dimaknai demikian. Wa iyyakum wal bid'ah, dan hati-hati dengan semua perkara yang baru. Baik. Nasihat-nasihat semacam ini umum disampaikan di masa silam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikannya dalam khutbah, para sahabat juga menyampaikannya dalam keseharian mereka. Karena itu kalau sampai ada orang yang dia alergi dengan kata bid'ah, kita bisa bayangkan kalau dia hidup di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam terus gimana? Tutup kuping ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong bid'ah. Tutup kuping ketika dapat nasihat dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud tentang bid'ah. Begitu alergi dengan kata bid'ah. Ya, makanya sampai kemudian diwaspadai kalau ada khatib kok mukaddimahnya ya. Ya. Tentang nyebut bid'ah di depan mukaddimah sudah langsung besok di blacklist. Begitu alerginya dengan kalimat bid'ah. Padahal ini nasihat yang umum disampaikan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, yang menunjukkan kalau ini sesuatu yang sangat berbahaya. Qala Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhuma. Hudzaifah bin al-Yaman mengatakan, dua-duanya muslim, dua-duanya sahabat, Hudzaifah dan al-Yaman, ittaqullaha ya ma'syaral qurra. Bertakwalah kepada Allah wahai para qurra. Qurra artinya mereka yang menghafal Al-Qur'an. Yang hafal satu Quran gelarnya qurra. Kalau di tempat kita gelarnya hafid. Ya. Yang lebih tepat qurra. Ya. Ustadz fulan al-qurra atau al-qari. Artinya orang yang rajin baca Quran. Di masa silam gelar untuk para penghafal Quran sebutannya al-qurra. Ya. Kalau di masa kita gelarnya al-hafid. Khudhu tariqa man qablikum. Ya. Ambillah jalan orang-orang sebelum kalian. Ini di zaman Hudzaifah, yang sahabat masih banyak yang hidup. Orang sebelum kalian yaitu Rasulullah SAW dan para sahabat senior yang telah mendahului mereka. Fawallahi la in sabaqtum istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'idan. Demi Allah, jika kalian sabaqtum, maksudnya adalah istaqamtum, jika kalian istiqamah, laqad sabaqtum sabqan ba'idan, atau laqad subiqtum sabqan ba'idan, sungguh kalian telah didahului dengan jarak yang sangat jauh, yaitu didahului oleh orang-orang saleh sebelum mereka. Kalau kalian istiqamah, kalian telah didahului oleh mereka, para sahabat-sahabat senior. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimalan laqad dhalamtum dhalalan ba'ida. Di buku asli ada tanya. Ada. Ini hilang saya kira. Dan jika kalian tinggalkan itu ke arah kanan atau ke arah kiri, berarti kalian telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Sehingga sehebat apapun upaya yang dilakukan oleh seseorang tidak akan mungkin bisa mendahului para sahabat. Mereka mendahului kita dengan jarak yang sangat jauh. Maka kita tinggal istiqomah saja. Kalau lurus saja ketinggalan, apalagi belok. Kalau belok ya sudah, enggak bakalan ketemu lagi. Itu yang dimaksud oleh Hudzaifah ibn al-Yaman. Wa in taraktumuhu, kalau kalian tinggalkan jalan yang lurus ini ke arah kanan atau ke arah kiri, wallahu alam apakah bisa ketemu mereka atau tidak. Padahal merekalah orang-orang yang berjalan menuju surga, dan jalan itu lurus. Ya, kita punya teori dalam matematika, ya, garis yang paling pendek untuk menghubungkan dua titik adalah garis lurus. Ya. Maka kalau ada orang punya prinsip menuju surga itu banyak jalan, ya, bisa serong sedikit, serong kanan, serong kiri, wah bahaya, ya. Nah, kalau kemudian serongnya nggak balik, ya, nggak sampai ke titik tujuannya. Semacam ini secara teori sebenarnya gampang. Prinsipnya adalah membantah anggapan sebagian orang bahasanya ukuran kebenaran itu relatif, dan orang boleh untuk kemudian mengambil jalur apapun ketika mereka menuju surga. Dan ini tidak benar, ya. Yang lurus saja kita pasti kalah, belum tentu bisa menyusul mereka, apalagi ketika kita serong kanan, serong kiri. Qala Abdullah ibn Mas'udin, iyyakum wattabaddu'a wattanattu'a wattamuqa wa 'alaikum bil 'atiq. Kata Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, waspada kalian dengan at-tabaddu', perbuatan bid'ah, membuat sesuatu yang baru. Wattanattu', terlalu berlebih-lebihan dalam beramal. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan keburukan untuk orang semacam ini. Halakal mutanattiun. Binasalah orang-orang yang berlebih-lebihan dalam beramal. Wa ta'ammuq. Ta'ammuq itu terlalu berlebih-lebihan dalam mengolah otak. Ya. Sebelum salat dia bahas dulu definisi salat misalnya. Ya. Oh, salat itu definisinya A, B, C. Makin bingung dia. Dia lebih banyak menggunakan olah otak dibandingkan praktek amalnya. Ya, mudah-mudahan orang filsafat gitu ya. Itu namanya ta'amuk. Wa alaikum bil atiq, dan pergangilah al atiq, sesuatu yang tua. Atiq artinya tua. Dan apapun yang mendahului kita, berarti dia lebih tua. Maksudnya adalah peninggalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat yang mendahului mereka. Ini pesan Ibnu Mas'ud yang beliau ketika hidup masih banyak para sahabat yang hidup lainnya. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan ittabi'u wala tabtadi'u. Ikuti dan jangan membuat yang baru. Manut saja, jangan kreasi. Ini dalam masalah agama. Faqad kufitum, karena kalian sudah dicukupi. Ikut itu saja sudah cukup. Cukup untuk mengantarkan kalian menuju surga. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah itu sesat. Berkali-kali kita mendengarkan kalimat dari mereka tentang bahaya bid'ah. Dan para muridnya enggak ada yang alergi dengan kalimat bid'ah. Wa qala aidan, beliau juga mengatakan al-iqtisadu fi sunnah khairun minal ijtihad fil bid'ah. Sederhana, tidak ngoyo, iqtisad artinya tidak berlebih-lebihan, tidak ngoyo, namun sesuai sunnah, itu lebih baik daripada al-ijtihad, terlalu ngoyo bersungguh-sungguh fil bid'ah, namun dalam bid'ah. Yang satu bernilai pahala, yang satu malah bernilai dosa. Perbandingan khairun di sini bukan berarti dua-duanya boleh, namun yang satu lebih afdal, bukannya? Ya. Karena khairun bisa digunakan perbandingan untuk sesuatu yang benar dan sesuatu yang batil. Seperti, tapi kalau ini kebalikannya ya, Fir'aun pernah mengatakan, am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin. Saya yang lebih baik ataukah dia Musa yang lebih baik? Padahal yang satu hak, yang satu batil. Sehingga jangan difahami sederhana dalam sunnah lebih baik dibandingkan bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Berarti yang lebih afdol sederhana dalam sunnah, meskipun boleh saja bersungguh-sungguh dalam bid'ah. Salah paham berarti. Wajaa mithluhu an Abi Darda wa Ubay bin Ka'ab wa Sya'bi. Dan ada pesan yang semisal dari Abu Darda, Waimir, Ubay bin Ka'ab dan Asy-Sya'bi. Asy-Sya'bi ini ulama tabi'in. Qala Sa'id ibn Jubair fi qawlihi ta'ala wa 'amila salihan tsumma tada. Sa'id bin Jubair muridnya Ibn Abbas pernah menafsirkan firman Allah wa 'amila salihan tsumma tada. Dia beramal saleh kemudian dia mendapatkan petunjuk. Ai luzumus sunnati wal jamaah. Dia beramal saleh dan istiqomah di atas prinsip sunnah, ahlu sunnah wal jamaah. Jadi istilah ahlu sunnah wal jamaah sudah dikenal di zaman tabi'in. Disebut jamaah artinya jama'atun ma'ah as-sahabah. Ahlu sunnah bersama rombongan para sahabat. Qala Umar ibn Abdul Aziz rahimahullah fi risalatin ila ahati ummali. Umar bin Abdul Aziz pernah menyatakan dalam salah satu surat yang beliau kirim kepada ahati ummal, salah satu pegawainya, orang yang ditunjuk oleh negara. Di masa silam namanya amil, jamaknya ummal, yaitu abdi negara atau pegawai negara. Beliau mengatakan min Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin. Dari Umar bin Abdul Aziz Amirul Mukminin ila Ati bin Artah namanya ya. Amma ba'du. Fa inni ahmadullah alladhi la ilaha illa huwa. Saya memuji Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Dia. Muqaddimah surat di masa silam. Dari si fulan kepada si fulan, kemudian alhamdulillah isi surat. Atau bisa bismillah dulu, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat surat bismillah min fulan min Muhammadin Rasulillah ila Malik, misalnya Malikir Rum atau Malik Furus. Ya, meskipun tidak harus mengikuti model seperti ini ya. Ini model surat di masa silam. Apakah kalau membuat surat dengan gaya seperti ini bisa dinilai sebagai sunnah? Jawabannya ini perkara mubah. Masuk dalam perkara mubah. Tapi kalau basmalahnya itu yang sunnah. Mengawali sesuatu dengan basmalah. Tapi kalau model suratnya dari siapa kepada siapa, ini kembali kepada uruf yang berlaku di masyarakat. Kalau kita kan tidak ya, kita langsung kepada yang kami hormati atau yang terhormat. Nanti darinya di belakang. Tanda tangan itu berarti pengirimnya. Kalau ini pengirimnya dulu baru tujuan. Amma ba'du fa inni usika bi taqwallah wal iqtisadi fi amrihi wattiba'i sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam. Aku wasiatkan kepadamu untuk bertakwa kepada Allah, tidak terlalu ngoyo terhadap perintah Allah dan mengikuti sunnah nabinya sallallahu alaihi wasallam. Wa tarki ma ahdatsal muhtisun, dan meninggalkan perkara baru yang dibuat oleh pelaku bid'ah. Ba'da ma jarat bihi sunnatuhu, setelah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berlaku. Wa kufu mu'natahu, dan cukupkan mereka mu'natahu dari bekalnya. Di sini beliau kasih perintah, kalau sampai ada orang yang dia berkreasi dalam masalah agama, enggak usah dikasih sumbangan oleh negara. Fa'alaika biluzumi sunnati, dan wajib bagi kalian, wajib bagimu untuk berpegang teguh dengan sunnah. Fa'innaha laka biiznillahi ismatun, karena dengan izin Allah sunnah itu akan menjadi pelindung bagimu. Ismah pelindung. Dan dengan sunnah orang itu akan lebih terjaga dari penyimpangan, baik penyimpangan yang terkait dengan masalah ideologi, termasuk penyimpangan yang terkait ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Summa alam annahu lam yabtadi annasu bid'atan illa qad madha qablaha ma huwa dalilun 'alayha aw 'ibratun fiha. Kemudian sadari, tidak ada satupun bid'ah yang dibuat oleh manusia kecuali qad madha qablaha, telah berlalu sebelumnya, ma huwa dalilun 'alayha, sesuatu yang merupakan dalilun 'alayha, dalil yang menyalahkannya. Dalilun 'ala itu menyalahkan, dalilun li yang mendukung, dalil yang menyalahkannya. Aw 'ibratun fiha, atau ungkapan yang menyebutkan tentang itu. Fa inna sunnata innama sannaha man qad 'alima ma fi khilafiha min al khata'i waz zalali wal humqi wat ta'ammuq. Karena sunnah, innama sannaha, dijalani atau diajarkan oleh orang yang telah mengetahui ma fi khilafiha, orang yang telah mengetahui kebalikannya, yaitu kesalahan, penyimpangan, al-humq, humqa artinya kebodohan, ya, yaitu pelanggaran, serta at-ta'amuk, tindakan yang terlalu berlebihan. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan cara semacam ini. Beliau tahu bahasanya akan ada penyimpangan selain ini. Itu yang dimaksud oleh Hasan, oleh Umar bin Abdul Aziz. Fa'ardi li nafsika bima yardha bihil qaumu li anfusihim. Karena itu paksa dirimu untuk rela. Ardi, paksa dirimu untuk meridhai. Bima yardha bihil qaumu li anfusihim, dengan sesuatu yang direlakan oleh masyarakat, yaitu para sahabat, li anfusihim, untuk diri mereka. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dikasih satu paket sunnah oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka pasrah ridha dengan apa yang beliau ajarkan. Ada yang merasa tidak puas? Enggak ada. Semua merasa puas dengan ajaran yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan semacam ini tidak susah, ikhwah. Memaksa diri untuk ridha kepada apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi menjadi berat ketika orang itu punya perasaan ujub, sombong, dan berbagai macam penyakit-penyakit hati. Makanya sumber bid'ah itu hawa nafsu lebih dominan. Mereka tidak ridha dengan apa yang telah diberikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum ala ilmin waqafu, karena mereka para sahabat berdiri di atas ilmu. Wa bi basarin nafidin kaffu, dan mereka mencukupkan diri dengan basarun nafid, pandangan yang sudah sampai pada titiknya. Nafidun, nafadha artinya terlaksana, ya. Basarun nafid berarti pandangan yang sudah sampai pada titiknya, ilmunya apa? Benar. Mereka berdiri di atas ilmu dan tinjauan ilmu yang benar, tepat sasaran. Walahum ala tashfil umuri kanu aqwa, dan mereka lebih kuat dalam menyingkap perkara, artinya dalam memahami perintah. Mereka lebih kuat daripada kita dalam memahami syariat. Wa bi fadli ma kanu fihi aula, dan mereka lebih utama dengan keutamaan yang mereka miliki. Mereka lebih aula, lebih utama dengan keafdalan yang mereka miliki. Kamu dibandingkan Abu Bakar, mana yang lebih afdal? Abu Bakar. Jadi mereka punya keutamaan yang lebih dibandingkan kita. Fa in kana al-huda ma antum alayhi laqad sabaqtumuhum ilayhi. Kalau petunjuk itu ada pada dirimu, mereka telah mendahului, atau kalian telah mendahului mereka, ilaihi, atau laqad sabaqtumuhum ilaihi, sungguh kalian telah didahului oleh mereka dalam petunjuk itu. Wala in qultum innama haddatha ba'dakum ma ahdathahu illa man ittaba'a ghayra sabilihim wa raghiba bi nafsihi anhum. Namun jika kalian mengatakan bahasanya yang terjadi setelah mereka atau perbuatan bid'ah yang terjadi setelah mereka tidaklah terjadi kecuali bagi orang yang mengikuti selain jalan mereka dan lebih mencintai dirinya, waraghiba bi nafsihi anhum, dibandingkan mereka para sahabat. Fa innahum humus sabiqun, maka pahamilah bahasanya para sahabat itu adalah para pendahulu yang telah mendapatkan kemuliaan. Faqad takallamu fihi bima yakfi, sungguh kalian telah berbicara fihi, di dalamnya, bima yakfi, sesuatu yang tidak mereka, tidak pernah mereka sampaikan. Maksudnya begini, jadi ketika kalian mengatakan bahasanya perkara yang baru itu diperbolehkan dan itu disebabkan oleh mereka yang lebih mencintai dirinya dibandingkan para sahabat, maka kalimat semacam ini tidak pernah diucapkan oleh para sahabat. Dan perlu kita ingat, mereka adalah orang yang telah mendahului kita. Wawasafu minhu ma yashfi, dan mereka telah mensifati minhu darinya ma yashfi. Syafiya yashfi artinya sesuatu yang telah memenuhi syarat. Famatunahum min maqsarin, apa-apa yang ada di selain mereka adalah kekurangan. Wama fauqahum min mahsarin, dan apa yang ada di atas mereka adalah sama kekurangan. Mahsar, maqsar bermakna syai'un naqis, sesuatu yang kurang. Waqad qassara qaumun tunahum fajafau, dan ada sekelompok orang yang telah bertindak taksir, ya, yaitu mengurangi saran yang mereka berikan atau ajaran yang mereka berikan. Fajafau, dan mereka melakukan jafa. Jafa artinya tindakan meremehkan ajaran. Watamaha anhum aqwamun faghalau, dan ada sebagian orang yang tamaha, yang berlebih-lebihan. Faghalau, sehingga mereka bersikap gulu. Wa innahum baina dzalika la'ala hudan mustaqim, sementara mereka para sahabat di antara dua sikap itu tidak meremehkan syariat dan tidak terlalu berlebihan terhadap syariat, dan itulah orang yang berada di atas jalan yang lurus. Ya, barangkali ada terjemahan saya yang mungkin kurang sempurna, ya. Nanti kita bisa lihat lebih detailnya. Ini ada riwayat Abu Dawud dan juga diriwayatkan dalam kitab Asy-Syari'ah oleh Al-Lalika'i. Barangkali ada syarah yang bisa kita ambil, insyaallah semoga pekan depan bisa kita berikan kalau ada, ya. Ini pesan Umar bin Abdul Aziz kepada salah satu petugas negara. Beliau sebagai khalifah dan tanggung jawabnya adalah membimbing para bawahannya untuk lurus di atas jalan yang benar. Kenapa kok di sini yang dipilih adalah Ati bin Arta? Wallahu alam. Tentu saja surat beliau banyak, tapi tidak semuanya terekam, tidak semuanya terabadikan. Dan Allah Subhanahu wa taala memilih untuk kaum muslimin generasi setelahnya apapun yang Allah kehendaki dari peninggalan mereka. Dan ada di antara peninggalan mereka yang hilang, yang tidak sampai ke kita. Qala Az-Zuhri rahimahullah, berkata Az-Zuhri Ibn Shihab Az-Zuhri, kana man madha min ulama'ina yaqul, para ulama yang mendahului kita mengatakan al-i'tisamu bisunnati najatun. Istiqamah, berpegang teguh di atas sunnah itu lambang keselamatan. Wal ilmu yuqbadu sari'an, dan ilmu itu dicabut dengan cepat. Fana'ashal ulama'u sabatatin wa dunya. Na'asha apa na'asha? Ada kamus? Kita tunggu ya. Wa dhihabul ulama'i dhihabu dhalika kullihi. Keranda. Wa na'shul ulama, berarti dia isim. Dan kerandanya ulama adalah penyebab kokohnya agama dan dunia. Orang agamanya lurus, kemudian dunianya nyaman, tenang ketika mereka mengikuti ulama. Karena itu hilangnya ulama, wafatnya ulama adalah hilangnya ilmu, hilangnya agama dan dunia. Orang menjadi susah untuk bisa mendapatkan ilmu, atau mudah untuk kemudian tersesat, dan juga dia semakin tidak teratur dalam hidup di dunia ketika ulamanya tidak diikuti. Baik, ini disampaikan oleh ulama tabi'in di zaman Az-Zuhri. Sudah merasakan keresahan dengan wafatnya para sahabat, karena fitnah itu semakin gencar ketika para sahabat yang senior banyak yang meninggal. Sengketa masalah dunia itu mereka resahkan. Makanya kata beliau, fana'sul ulama sabatud din wa dunya. Kerandanya ulama, maka agama akan menjadi kokoh, sehingga orang tidak mudah mengikuti ahli bid'ah yang bermunculan ketika di zaman tabi'in. Dan dunia menjadi nyaman, orang tidak perang, tidak terjadi sengketa antar sama kaum muslimin. Di sini na'syu ada penjelasan minal irtifa'a wal ulu wal makna huna baqa'ul ilmi warif'atuhu. Na'syu dari kata al irtifa' wal ulu artinya sesuatu yang tinggi. Maknanya di sini adalah baqa'ul ilmi warif'atuhu, ilmu yang masih bertahan dan dia dominan. Ya. Sehingga ilmunya para ulama inilah sumber orang itu menjadi kokoh agamanya dan dunianya menjadi tenang. Dan kita bisa merasakan ketika kaum muslimin itu mereka istiqomah di atas agama. Mereka peduli dengan agama. Maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keamanan kepada mereka. Karena kasih sayang itu muncul, salah satu di antara sebabnya adalah ketika mereka semuanya menjadi ahli tauhid. Innal ladzina amanu wa 'amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wudda. Orang yang beriman dan beramal saleh akan dijadikan oleh Ar-Rahman, oleh Allah Subhanahu wa taala wudda, adanya rasa kasih sayang di antara mereka. Makanya salah satu di antara indikator negara ahlu tauhid itu jarang terjadi konflik. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan rasa kasih sayang di antara mereka dan Allah memberikan keamanan kepada mereka. Ini salah satu indikator ya. Meskipun bukan berarti kalau negara yang penuh dengan konflik berarti dia negara yang tauhidnya rusak ya. Sementara negara yang lain yang kafir tauhidnya rusak, enggak pernah konflik, berarti dia tauhidnya benar, bukan ya. Dan kita bisa lihat dunia itu terkadang dia punya wibawa karena keberadaan seseorang. Di sebuah kampung misalnya ada seorang tokoh yang dia disegani oleh masyarakat. Ketika beliau masih hidup, jarang terjadi sengketa di antara masyarakat. Semuanya malu kalau sampai terjadi pertengkaran. Ketika beliau masih hidup. Begitu beliau meninggal, geng sana bermunculan, geng sini, geng-geng ya. Belum lagi maksiat yang terjadi di tengah masyarakat. Ini salah satu di antara contoh real seperti yang disampaikan oleh Az-Zuhri. Pada waktu ulama itu hidup dan dia menjadi sebab masyarakat itu punya wibawa, maksiat, perpecahan itu enggak berani bermunculan. Begitu dia mati, maksiat bermunculan. Ya. Makanya terkadang untuk menjaga sebuah kampung, biar kampung itu punya wibawa, bisa dengan kemudian menghadirkan seorang ulama ya. Kalau ini gak mungkin, dibuat komunitas ya. Dibuat komunitas. Dengan adanya komunitas orang-orang yang baik, mereka bersatu. Meskipun secara keilmuan mereka sedikit-sedikit dikumpulkan jadi satu kan jadi gede ya Semoga dengan ini bisa membuat orang itu lebih takut dalam berbuat maksiat. Karena wibawa itu tergantung dari penggerak. Masyarakat itu kalau dibiarkan saja ya, sakarepe ngono, bahaya Pak. Rusak itu kampung, enggak ada wibawanya. Dan Anda bisa paksakan ya. Dimanapun tempat, di situ ada ulama yang berwibawa dan dia tegas, amar ma'ruf nahi mungkarnya ditegakkan, biasanya masyarakat semacam ini lebih rapi, lebih teratur, lebih nyaman ya. Dari sisi maksiat enggak berani bermunculan. Dari sisi perpecahan, orang mau sengketa malu karena ada beliau. Kalau ini enggak bisa, buat komunitas. Orang-orang yang baik berkumpul, misalnya kesatuan takmir atau apa, yang dia bisa menjadi pemantau bagi masyarakat. Kalau ada masalah segera diurus, bukan dibiarkan. Karena amar ma'ruf nahi mungkar itu safinatun nuhin ya. Seperti apa? Perahunya Nabi Nuh ya. Kalau orang menegakkannya, dia selamat. Jika dia tinggalkan, tenggelam semuanya ya. Ada satu pernyataan ya, yang disampaikan oleh salah satu calon presiden tapi gagal ya. Saya masih ingat ini disampaikan sekitar tahun 2009 kalau gak salah ya. Ya, pemilu 2009 ya. Terlepas dari latar belakang orang ini, ini yang menyampaikan Megawati, tapi tak eling-eling sampai sekarang. Jadi dia mengatakan di sebuah negara yang kesadaran hukumnya masih rendah, dibutuhkan para penegak hukum yang lebih banyak. Makanya kalau kemudian orang itu sering merobos lampu merah ya, sering gak bawa helm dan seterusnya, nanti polisinya akan semakin banyak. Biar membuat mereka semakin rapi dan teratur. Ini benar kalimat semacam ini, terlepas keluar dari mulut orang semacam itu ya. Tapi kalimatnya benar. Saya punya prinsip ya. Al-hikmatu dalatul mu'min aina wajadaha fawwa ahaqqu biha. Hikmah itu, ilmu itu barang hilangnya mukmin. Sehingga dimanapun dia menemukannya, dia yang paling berhak. Meskipun ketemu dari atau keluar dari mulutnya orang semacam ini, tapi kalau itu benar bisa kita pegangi. Di dalam Islam prinsip ini dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menggalang, siapakah penegak hukum kaum muslimin? Sesama kaum muslimin. Sehingga kita semua itu jadi penegak hukum. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man ra'a minkum mungkaran fal yughayyirhu bi yadihi fa illam yastati fa bi lisani fa illam yastati fa bi qalbi." Wa dzalika adhaful iman. Ketika fungsi ini jalan ya, betul mereka semuanya bukan ulama, tapi ketika fungsi itu dijalankan, kemudian mereka membuat komunitas. Seperti komunitas kalau sekarang yang sedang digalakkan, komunitas anti riba misalnya, atau komunitas di UGM belum ada komunitas anti pacaran ya. Komunitas anti ya, saya mohon maaf, saya nyerah kasar saya edek ya. Komunitas anti rokok misalnya. kemudian dia kampanye, kampanye, kampanye dan seterusnya. Itu bisa ngasih pengaruh yang luar biasa. Ya. Karena kita semua adalah penegak hukum. Tapi kalau penegak hukumnya semuanya meneng ya, diam saja. Polisi ada yang orang nerobos lampu merah, biarkan aja, nggak pernah ada yang dikejar. Ya. Nggak pakai helm, santai saja ya. Mau apapun mereka melakukan pelanggaran, biasa saja. Gak rapi nanti kotanya, semrawut ya. Tapi kalau para penegak hukum itu berfungsi, nanti akan lebih rapi. Sehingga di sebuah masyarakat yang kesadaran hukum terhadap Islam itu masih rendah, maka butuh membangunkan orang-orang Muslim yang ketiduran dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian Imam Ahmad mengatakan, iyyakum an taktubu an ahadin min ashabil ahwa qalilan wala katsiran. Hati-hati jangan menulis dari ahli ahwa baik yang sedikit maupun banyak. Alaikum bi ashabil athar was sunan. Dan pegangilah orang-orang yang komitmen di atas athar dan sunnah. Qala Ibnu Battah rahimahullah, falillahi turrun. Falillahi turru aqwamin taqat fitnu daqat fitnuhum fatan daqat fatanuhum falillahi turrun. Ini ungkapan keheranan ya. Kalau di tempat kita sungguh luar biasa, ada sekelompok orang yang taqat fatanuhum, yang kecerdasannya itu taqat, kecerdasannya itu rinci. Wasaffat adhanuhum, saffa artinya bersih, safiyun, dan bersih pikirannya. Wa ta'alat bihimul himam, dan cita-citanya tinggi. Fittiba'i nabihim, dalam mengikuti nabi mereka. Wa tanahat bihimul mahabbah, dan memuncak sampai ke nihayah bihimul mahabbah, rasa cinta mereka. Hatta taba'uhu haddal ittiba, sampai mereka mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti yang luar biasa. Fa bimithli hadhi haula'il uqala'i ikhwani fahtadu, seperti petunjuk mereka itulah orang-orang yang berakal. Ikhwani, wahai saudaraku, di sini ada munada mahdzuf. Fahtadu, ikutilah. Beliau memuji para sahabat. Beliau keheranan dengan kecerdasan para sahabat yang luar biasa. Kebersihan akal dan pikiran para sahabat, batinnya bersih. Dan semangat mereka untuk mengikuti petunjuk Nabi mereka sallallahu alaihi wasallam. Sementara kecintaan mereka luar biasa untuk mengikuti beliau. Yang seperti inilah, maka ikutilah wahai saudaraku. Wali atharihim faqtafau, dan untuk peninggalan mereka ikuti. Iqtafa dari kata qafa yang artinya tengkuk ya. Iqtafau, ikuti tengkuk mereka. Tarsyudu, niscaya kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa tansuru, kalian akan menang. Kemudian wa tajburu, wallahu alam ni. Ya. Dia semakna dengan tansuru, menang ya. Kalau dari kata jabbar yang artinya dia berkuasa. Kalian akan mendapatkan petunjuk dan kalian akan mendapatkan kemenangan dan kalian akan mendapatkan kekuasaan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, usul sunnati indana, usul sunnah bagi kami adalah at-tamassuku bima kana alaihi ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wal iqtida'u bihim. Berpegang teguh dengan apa yang menjadi prinsip para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti mereka. Wa tarkul bid'ah, meninggalkan bid'ah. Wa kullu bid'atin fahiya dhalalatun, dan semua bid'ah itu sesat. Wa sunnatu indana atharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dan sunnah bagi kami adalah mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Wallahu ta'ala alam, banyak pesan yang indah yang bisa kita ingat ya. Sederhana Tapi itulah yang menjadi prinsip hidup ketika seorang muslim ingin mendapatkan kemuliaan. Ya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita untuk mengamalkannya, yang secara teori sederhana, ya, tapi prakteknya butuh perjuangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru ta'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi.